Ada yang ingin bertanya? Terkait dengan perkara-perkara sunnah ini juga memang kita harus smart juga, ya, harus pandai dalam memilah-milah. Memang ada jenis amal-amalan sunnah yang wajib, ya, mau tidak mau kita harus mengamalkan apapun komentar dari masyarakat barakallahu fikum. Seperti tadi, menaikkan pakaian di atas mata kaki, memelihara jenggot, itu termasuk perkara yang wajib. Nah, terkait dengan penggunaan jubah, ya, menggunakan pakaian jubah barakallahu fikum, ini bukan merupakan perkara yang wajib atau harus, ya, barakallahu fikum. Baik. Hukum asalnya memang itu masuk dalam perkara yang mubah terkait dengan pakaian barakallahu fikum. Namun untuk jubah ini ada anjuran, ya, dalam artian karena itu termasuk pakaian yang disukai oleh Nabi, pakaian yang dicintai oleh beliau. Ketika kita menggunakannya karena alasan tadi, ya, Nabi menyukainya sehingga kita pun ikut menyukainya, maka di situ ada ajr padanya. Namun barakallahu fikum tadi dalam kasus, ya, keadaan masyarakat kita yang barakallahu fikum masih sangat-sangat awam, ya, terkait dengan pakaian seperti itu, maka tidak mengapa bagi kita untuk barakallahu fikum sementara, ya, tidak menggunakan pakaian berupa jubah, ya, menggunakan baju koko, kain, ya, sarung, barakallahu fikum, tayyib, itu tidak mengapa. Ya. Kemudian sambil kita berupaya barakallahu fikum untuk bersosialisasi dengan masyarakat, ya, menggambarkan kalau kita bukanlah sosok orang yang tertutup, orang yang serem, ya, tapi kita barakallahu fikum berusaha, barakallahu fikum memberikan barakallahu fikum pencitraan, ya, kepada kaum muslimin, kita adalah orang yang welcome, ya, orang yang terbuka, orang yang barakallahu fikum bisa untuk berinteraksi, ya, baik, dan dari situ kita bisa berdialog dengan masyarakat kaum muslimin barakallahu fikum, yang dari situ sedikit demi sedikit kita harapkan kaum muslimin bisa memahami dan mengerti terkait dengan masalah jubah. Ya, adapun untuk yang akhwat terkait dengan masalah barakallahu fikum cadar, ya. Wallahu taala bisawab, memang di sini ada khilaf masalah menutup wajah di kalangan para ulama barakallahu fikum. Tayyib, ada yang mengatakan itu tidak wajib, ada yang mengatakan itu wajib. Iya. Maka barakallahu fikum, kalau kita kembali kepada kaidah usul fikih tadi, iya, yang aman adalah mengambil yang wajib. Apalagi barakallahu fikum pada masa-masa seperti ini. Iya. Yang namanya fitnah wanita itu sangat luar biasa dahsyatnya barakallahu fikum. Ya, maka kita amalkan barakallahu fikum. Iya, ketika masyarakat agak sedikit barakallahu fikum canggung atau asing, ya, kita berusaha untuk melunakkan. Ya, barakallahu fikum. Mungkin biarkan istri kita atau anak kita untuk bergaul dengan masyarakat, tidak menutup diri barakallahu fikum. Ya, berdialog dengan mereka barakallahu fikum. Biar mereka tahu, oh, ternyata orang yang bercadar itu tidak seseram, ya, tidak seangker, tidak tertutup, tidak eksklusif seperti yang mereka gambarkan. Ternyata orangnya enak, ternyata orangnya bagus akhlaknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Monggo. Nah. Bisa apa gimana itu? Salam. Iya, dijawab. Ketika kita disapa oleh ibu-ibu gitu ya, oleh tetangga, ya kita jawab, tapi tadi tetap mengamalkan bimbingan Nabi yang namanya apa? Menundukkan pandangan. Iya. Sayyid. Lagi lewat di kampung, Pak Yono, gimana kabarnya? Gisa ibu. Ya, gitu ya. Tapi jangan gitu. Ya, tundukkan pandangan. Barakallahu fikum. Iya. Ketika disapa, ya kita sambut sapaannya. Dikasih salam. Assalamualaikum, Pak Yono. Waalaikumsalam. Gitu ya. Ketika ibu-ibu, apalagi kalau mbak-mbak ya. Barakallahu fikum. Tambah harus menundukkan pandangan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Monggo. Nah, kabir-kabir. Antum duluan. Ini Pak, jadi bagaimana solusinya? Di sekitar kita itu orang pada melakukan tahlilan. Nah. Kemudian kita tidak datang, kita menyampaikan bahwa itu tidak ada dalilnya. Kemudian kita terasa diasingkan gitu. Kita ada apa tidak itu orang? Ya. Bahkan ada acara apa misalkan 17 Agustusan pun tidak diundang juga. Iya. Bagaimana solusinya? Ya, alhamdulillah. Ya berarti mereka sudah paham antum. Iya. Artinya antum tidak akan terkena situasi dilema kan? Karena antum sudah enggak diundang. Ya berarti ya alhamdulillah kan. Justru yang kita sering kena dilema itu kalau kita masih diundang padahal kita sudah menunjukkan sikap ya untuk acara-acara seperti itu kita enggak ikut. Barakallahu fikum. Ternyata masih diundang. Nah, itu yang menunjukkan mereka ya gagal paham. Gitu ya. Atau telat pahamnya barakallahu fikum. Tapi kalau sudah seperti yang antum gambarkan ya berarti alhamdulillah. Iya, berarti mereka sudah paham bahwa berarti ya Pak Abu Fadilah ini ya untuk acara seperti ini beliau enggak mau ikut. Ya, ya sudah kita cukup gitu. Kita tidak perlu keluar-keluar ya dalam artian memprovokasi ya. Kita ngomong ke orang-orang itu akan namanya memancing emosi masyarakat. Ya sudah cukup kita sendiri barangkali kita enggak ikut, enggak boleh kita sambil ngomong ke tetangga, wah itu acara bid'ah, itu acara mungkar. Nah, itu namanya Anda cari masalah. Iya, barakallahu fikum. Baik, ya cukup ketika kita tidak diundang ya sudah. Iya, barakallahu fikum dan kita tetap menjaga hubungan baik dengan aparat desa, barakallahu fikum ya. Ketika ada mungkin acara-acara yang positif, yang bagus, tidak ada pelanggaran terhadap syariat, kita tunjukkan kita ikut serta. Gitu ya. Misal acara kerja bakti barakallahu fikum. Misal kita tidak diundang, kita datang saja. Iya, kerja bakti kan untuk semuanya, kemaslahatan awal. Nanti di situ mereka bisa memahami. Oh, Bu Fadilah ini kalau acara yang seperti ini mau datang. Nah, ini mereka bisa mengerti dan memahami kita. Itu alhamdulillah berarti. Iya. Yang sulit itu kalau tadi kita masih tetap diundang, sudah tahu kita akan datang masih saja dikirimi undangan. Barakallahu. Itu yang membuat apa? Kita justru dilema. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Mas Febri. Kok bisa? Ya. Ya, kata para semua ini ada kejadian. Ini pilih dari RT. Kalau kepala desa kan mekanismenya agak susah. Bagaimana ketika ini anti NKRI ini ya. Hah? Oh. Iya, barakallahu fikum. Ya, kita harus ngomong dengan bagus, dengan baik, barakallahu fikum. Iya. Baik, yang pertama, jelaskan kepada mereka prinsip kita. Iya. Kita enggak anti dengan negeri ini, kita enggak anti dengan pemerintahnya. Bahkan kita adalah orang yang loyal, ya, walaknya kepada pemerintahan yang sah dari kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hanya saja mungkin landasan kita mungkin berbeda dengan rakyat yang lain atau masyarakat yang lain. Kalau landasan kita Al-Qur'an hadis. Iya, karena ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul untuk mentaati waliul amr. Iya. Intinya jangan, tidak perlu mempermasalahkan, tidak perlu mencurigai saya atau barakallahu fikum keluarga, iya, dianggap anti NKRI, enggak. Itu kita sampaikan yang terlebih dahulu. Iya, kita sangat loyal. Bahkan mungkin kita lebih loyal dari barakallahu fikum aparat pemerintah atau mungkin partai koalisi. Gitu ya, kepada apa? Kepada pemerintahan yang sah, barakallahu fikum. Selama itu dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf, tidak ada pelanggaran terhadap syariat Islam, kita siap untuk mengikuti. Kemudian terkait dengan pelaksanaan 17 Agustus, ya, barakallahu fikum, perayaan-perayaan seperti ini, barakallahu fikum, itu termasuk perkara yang menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, barakallahu fikum. Sehingga ya kita sampaikan, mohon maaf kalau kita diminta ya untuk merayakannya, maka kita tidak bisa. Iya, mohon maaf. Dan kalau ingin mencopot posisi saya sebagai ketua RT atau RW, monggo silakan. Ya kan? Kalau saya tidak minta, saya ditunjuk, saya siap menerima konsekuensinya. Ya sudah, sampaikan baik-baik. Tapi mohon sekali lagi, ini bukan karena kita anti pemerintah. Iya. Cuman dalam ilmu yang saya ketahui, perayaan-perayaan seperti ini, iya, itu menyelisih sunnah. Bahkan banyak dalam poin-poin perayaan itu kan yang menyelisih syariat, ya. Kayak karnaval, barakallahu fikum. Itu orang buka aurat. Iya. Kemudian juga barakallahu fikum, wah, ngawur-ngawur lah pokoknya. Itu sudah menyelisih syariat itu. Barakallahu fikum. Iya, belum lagi hura-hurahnya mengamburkan apa? Harta, tabzir. Ya kan? Untuk hal yang poya-poya, yang hura-hura, euforia. Itu enggak diperbolehkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Iya. Coba kalau barakallahu fikum dalam hal-hal yang positif gitu ya. Barakallahu fikum, dana yang besar seperti itu dialokasikan kepada hal-hal yang positif ya, yang bisa membantu kebanyakan kaum muslimin, tentunya apa? Lebih aula. Barakallahu fikum. Yes, kita sampaikan baik-baik. Dan kita tekankan poin pertama tadi, mohon maaf Pak, bukan karena kita anti pemerintah. Kita sangat loyal, tapi ini mohon maaf sekali lagi. Iya. Dari apa yang saya ilmui tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Sehingga kalau memang Bapak tidak sepakat, ya monggo, saya silakan dicopot. Alhamdulillah, saya lepas dari amanah ini. Sudah. Begitu. Yang penting kita komunikasi yang baik dengan mereka. Wallahu taala alam bissawab.